laksanakan intan. Tersebar berhamburan semerbak melingkari bulan di kala. Sepoi angin malam meniup rasa sejuk seluruh kalbu, membawa bisikan hati kekasih. Kabur ini.